Mitra bisnis, banyak masalah yang terjadi terkait penyelenggaraan PON ke-18 di Riau 9-20 September mendatang. Di samping terlambatnya pembangunan sarana, perencanaan yang kurang matang, Kamis kemarin, atap kanopi yang baru dipasang di stadion tenis rubuh, diduga akibat kesalahan teknis dalam pembangunannya. Bukan hanya itu, pertandingan babak-babak awal cabang futsal terpaksa ditunda akibat lapangannya penuh air karena atap bocor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Gusti Randa. Mas Gusti, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Iya, kebetulan saya orang yang ikut di dalam prapon. Jadi saat itu, waktu prapon saya masih menjabat sebagai ketua Badan Futsal Nasional di bawah PSSI. Dari awal prapon ini kita sudah melihat ya bahwa kok rada-radanya bakal kacau. Tidak terlepas dari masalah teknik pelaksanaan pertandingan saja, tetapi khusus untuk venue itu kita terombang-ambing. Misalnya begini, apakah futsal main di Jakarta atau futsal main di Riau? Itu sudah ada dari awal ya. Tapi bagaimanapun prakualifikasi prapon saat itu untuk futsal jalan terus. Nah, jadi apa yang kita sudah bayangkan sebelumnya itu kejadian. Saya kira faktor ini berdampak dari pertama ya, ketidakmampuan manajemen pembangunan fisik, ya, sarana, infrastruktur, dan seterusnya. Kenapa manajemen ini tidak bisa baik? Ya karena terkorupsi menurut saya. Ya, terkorupsi dari bidang anggaran yang mengakibatkan terkorupsinya semua waktu, ya, sistem penyelenggaraan dan seterusnya. Jadi banyak hal menurut saya semua itu akibat dari korupsi ini. Jadi korupsi bukan sekedar ada anggaran yang disunat, yang diambil oleh orang, tapi berdampak dari rusaknya sebuah sistem. Jadi kalau penyelenggaraan ini tidak berhasil, saya kira suatu hal yang lumrah, karena diawali dengan anggaran yang dikorupsi itu. Menurut saya sekarang ini menjadi pelajaran banget ya, untuk ke depan, bahwa pesta olahraga apapun lah, SEA Games, kejuaraan-kejuaraan dari cabang olahraga cabur-cabur itu sendiri, ini sekarang kok jadi dikorupsi. Iya, ya ini kan pertanyaan besar. Nah, Menpora kita bagaimana? Ya, jangan-jangan Menpora kita masuk dalam sistem korupsi ini, gitu loh. Jangan-jangan ya. Apakah ini bisa menjadi cerminan buruk bagi kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga kita, Mas? Saya kira sudah pasti, artinya ini kan suatu bidang olahraga yang menjadi satu kesatuan dari tata kelola negara ini. Jadi tidak bisa lepas tangan. Coba Anda bisa bayangkan ya, negara yang tata kelolanya baik, pasti sistem olahraganya baik. Apakah kita bicara Spanyol, Jerman, dan seterusnya ya. Gak usah jauh-jauh Malaysia deh. Tapi kalau memang tata kelola negara tidak baik, itu berdampak kepada yang namanya olahraga. Jadi olahraga itu cerminan standarisasi sebuah negara. Sebentar lagi, kita akan terkorupsi sistem kita di bidang kesenian dan kebudayaan. Nah, kalau udah dua itu kelihatan sekali bahwa manusia Indonesia ini menjadi salah arah dalam perkembangannya karena tata kelola pemerintahan itu nggak benar. Saya kira saya bukan kapasitas untuk menyuruh mundur dan seterusnya ya, itu bukan bidang saya. Tetapi kalau saya sebagai masyarakat biasa tinggal mengatakan ya sudah, kita tunggulah sampai 2014 ini terjadi peralihan pemerintahan. Berharap ya pemerintahan berikutnya akan lebih baik. Menurut Mas, apa dampak kejadian-kejadian seperti ini bagi olahraga Indonesia di mata internasional? Oh, yang pasti kita akan dikucilkan dalam peta olahraga tingkat regional SEA Games saja. Kita sudah terkucilkan dengan sendirinya, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga menurut saya, koreksi ke depan, kita harus kembalilah ke hati nurani masing-masing lah. Ini mau diapain Indonesia ini dalam soal olahraga. Ini hajatan PON, kok ya begini. Demikian pengacara Gusti Randa, saya Wendy Lim.